Terlalu ku mencintaimu, meskipun terluka, kau yang telah meruahkan cintaku. Apa kau mengerti betapa selama ini aku telah memberi semua yang pernah kau pinta. Mungkin ku tak bisa memahami sepenuhnya seperti tak bisa. Terlalu ku mencintaimu, meskipun terluka, kau yang telah menduakan cinta. Terlalu ku menyayangimu, hingga ku pun rela selalu dalam relung hatiku. Kau takkan terganti. Terlalu ku mencintaimu, meskipun terluka, kau yang telah menduakan cinta. Terlalu aku pun rela melepas kau bersamanya. Takkan pernah bisa, tak bisa. Terlalu ku mencintaimu, meskipun terluka, kau yang telah menguatkan cinta. Terlalu ku menyayangimu, hingga ku pun rela. Aku pun rela.